Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut bahasan yang baru sesi ke 56 tentang tamyiz, halaman 63 nanti sampai 64. Tamyiz, lihat pengertiannya. At-tamyizu ismun yuskaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Tamyiz itu adalah isim yuskar yang disebut ba'da setelah mubham, kata yang belum jelas. Jadi ada kata yang belum jelas, ditambah. Ini berapa kali pukulan? Tiga apa? Ditambah, ada kata lanjutan. Jadi tamyiz itu untuk lengkapi. Liwat dihahu, untuk menjelaskannya. Untuk menjelaskannya, yaitu menjelaskan yang mubham tadi. Untuk menjelaskan yang mubham tadi. Jadi intinya istilahnya tamyiz, pelengkap yang belum jelas. Pelengkap yang belum jelas. Mislu contoh, ishtaraitu ishrina. Saya membeli ishrina. Ishrina ini berapa? 20. Angka-angka sudah apa belum? Belum. Wahid isnain, salasa arba'ah, khamsa sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ihda ash, isna asyarah, terus salasa asyarah, arba' asyarah, dan seterusnya sampai isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, mi'ah. Mi'ah fil mi'ah. Mi'ah fil mi'ah apa? 100%. Nanti saya kasih kopiannya aja ya. Ya, baik. Bagi syuaya. Baik, kita lihat. Saya membeli isyrina 20. 20 apa? Kan belum jelas kan? Dilanjutkan. Oh, 20 kitaban. 20 kitab. Ishtaraitu kilogoroman. Apa berarti? Kilogram. Kilogram apa? Ruzan. Beras. Jadi garis di bawah kitaban itu tamyiz, ruzan itu tamyiz. Dua puluh. Ishtara itu ishrina. Saya membeli 20. 20 jadi apa berarti? Maful bi. Saya membeli 20 kan? Maful bi. 20 kitab. Kitab ini tamyiz. Nah, ada istilah tamyiz. Ini namanya yang dijelaskan itu namanya mumayyas, atau yang masih mubham tadi itu namanya mumayyas. Kalau 20 ini namanya mumayyas. Tamyiz itu pelengkap, ayalah. Pelengkap atau penjelas nggih? Kalau mumayyas yang dijelaskan. 20 apa? Ini kalau tulisan orang Arab itu kayak gini, ini 20 ini. 20. 20 cuma gini. 30. Gitu. Kalau biasa kita Inggris kan gini nah. Ini tulisan pegawai-pegawai kayak gini. Jadi saya pernah salah baca jumlah itu. Dia tulis gini 20 ya. Ini saya baca 20 juga. Ternyata itu 30. Kalau dia bilang 20 ribu real, itu kan sama semuanya. Kalau yang satu 30 ribu real. Nah sekarang mumayyas, kita bahas mumayyasnya di sini. Ini loh. Mumayyas itu yang mana? Yang depan. Ini loh. Kita bahas ininya. Tamyiz, ini yang di belakang. Jadi ada mumayyas itu ada 20 apa? Kilogram apa? Sekian meter apa? Iya dah? Gitu. 20 kilogram pisang. 20 kilogram apa ya kan? Nah, kita bahas yang di depannya ini mumayyas ini dibagi jadi dua. Lihat di halaman berikutnya. Mumayyas dibagi dua. Ada yang malhus, ada yang malhus. Yang malhus. Malfus itu artinya diucap. Malfus itu diucap. Contoh malfus itu nanti dibagi 4 mumayyasnya ya. Ada yang pertama asmaul kail, asma nama, kail kail itu takaran. Ingat ya, takaran beda dengan timbangan ya. Takaran itu liter, ada wadah baru kita nakar yang lain. Ishtaraitu litran ruzan. Saya membeli 1 liter rul, 1 liter beras. Bisa kan pakai liter? Bisa kan? Wah, ini ada wadah 1 liter, dia pakai lagi untuk nakar lagi yang lain. Sama dulu kalau kita beli minyak tanah. Dia kan pakai 1 liter juga. Kemudian yang kedua asmaul wasni. Nama timbangan. Kalau tadi takaran ini timbangan. Timbangan itu dengan kilo, dengan gram. Contoh ishtaraitu kilu goroman lahman. Saya membeli 1 kilo daging. 1 kilo apa? Daging. Maka di garis bawahi ruzan itu tadi tamyiznya, lahman juga tamyiznya. Kalau litran itu mumayyasnya, kilograman juga mumayyasnya. Kemudian yang ketiga, asmaul masaha. Yaitu luas. Nama luas, masaha, luas. Bentar. Berarti apa? Meter persegi gitu ya. kilometer persegi. Nah, jangan situ istara itu mitran. Masah itu panjang aja, panjang. Panjang, masah itu panjang. Afwan. Masah itu panjang. Bukan luas. Contoh istara itu mitran kumasan, kumasan. Saya membeli 1 meter kumas kain. Mitron itu mumayasnya, kumasan itu tamisnya. Kumas itu kain tenun ya, kumas itu kain tenun. Terus asmaul adad yang keempat, nama angka. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Saya membeli 20 kitab. Jadi lihat 20 itu mumayasnya, kitaban itu tamisnya. Nah, yang angka ini nanti kita pelajari detail. Mau pelajari detail dulu apa lompat ke malhus? Lihat di bawahnya dulu, hukmul ma'dud. Sekarang hukum tentang angka. Wah, ini asik ini kalau belajar angka ini. Tapi saya enggak mau sebut nama angkanya dulu dalam bahasa Arab karena ada kaidah penulisan atau penyebutan angka dalam bahasa Arab. Lebih rumit. Itu butuh 5 hari nanti kalau mempelajari. Angka mempelajarinya bisa lama. Maka saya enggak sebut ini angkanya. Saya enggak sebut dengan ucapan bahasa Arab. Sekarang hukmul ma'dud. Jadi kita pelajari ma'dud ini. Ini ada adat, ini namanya angka, ini namanya adat. Ini angka. Yang setelah angka 20 kitab, ya. Ini namanya ma'dud. Itu namanya ma'dud. Apa kalau boleh diterjemahkan? Kalau angka itu ya angka, kalau ma'dud ada itu angka, kalau ma'dud yang diangka. Ya pokoknya gitu, ma'dud yang terletak setelah angka tadi. 20 kitab, 20 meja, 20 kursi, gitu seterusnya. Nah, ini ada hukumnya. Jadi ada angka dari sekian sampai sekian, hukumnya itu apa? Namun kalau angka 1 sama 2 enggak usah dipelajari. Misalnya, satu murid datang. Apa? Ja'a at-thalibu. Sudah. Dua murid. Ja'a at-thalibani. Sudah kan? Sekarang 3 murid datang. 3 kita sudah bisa sebut 3, gitu ya. Ya, yang di belakangnya itu nyebutnya gimana? Ini yang dipelajari. Ini ma'dud yang kita pelajari loh, ma'dud. Ma'dud dibagi 3. Ini ya, kitaban ini cara bacanya saja ini diajarin di sini. Enggak sembarangan loh ini. Detail sekali bahasa Arab itu. Yang pertama angka 3 sampai 9. Ayakuna jam'an majruran. Jama' majrur. Ma'dudnya ini, ma'dudnya yaitu kata sesudahan angka, itu hukumnya jama' majrur. Saya singkat jin. jin. Contoh, kita mau bilang 3 buku. Maka sebutnya, jadikan dulu bentuk jamak, baru nanti keadaannya itu majrur. 3 buku berarti. Saya enggak sebutkan tiganya ya, nanti ada cara bacanya sendiri. Bisa salasun, bisa salasatun. Kalau ada waktu aja saya bahas. 3 ini lihat, setelahnya pakai jamak majrur. Jamak dari buku itu apa? Kitabun jadi apa? Jamaknya? Kutub kan? Kutub. Oh, berarti saya pakai kutub. 3 kutub. Gitu. 9. Sama, 3 sampai 9 ya. Oh maaf, 10 ya. Ya, baik. 10. 9 kutubin, 10 kutubin juga. Kutubin itu menunjukkan angka apanya? Kutubin ini karena di depan itu antara angka 3 sampai 10. Cara bacanya beda. 3 jam. 1 jam itu apa? Sa'atun, ya toh? 1 jam ini loh. Tiga jam atau 5 jam, pakai jamaknya, jamak dari sa'atun. Jadikan majrur. Khamsa sa'at. Kalau cuma satu, sa'atun. 1 jam saja. Kalau saya bilang 5 jam, khamsa sa'at. Namun cara penyebutan khomsanya ada sendiri. Bisa khomsun, bisa khomsah. Ini 3 sampai 10. Lalu angka 11 sampai 11. Masih kitab ya? Masih kitab. Hukumnya di situ, hukum madudnya. Apa sih itu dia bilang? Ayyakuna mufradan mansuban. Mufrad, katanya itu mufrad, mansub. Saya singkat man. Misalnya saya menyebut 20 kitab. Pakai mufrad. Dua puluh? Pakai mufradnya kitab ya, mansub kita ban. Sama enggak dari isyara itu isyrina kita ban. 90. Isyara itu 90 kita ban. Masih antara 11 sampai 99. Sekarang yang terakhir, 100 dan kelipatannya. 100, 1000, 10.000, mi'ah, alf, asyara mi'ah, asyara alf, seterusnya. Nanti. Seratus satu ya masuk satu. 102 masuk 2. 103 masuk sini. 104 masuk sini. 111 masuk sini. 199. 100 saja. Ini. Lihat. Ayyakuna mufradan majruran. Ma'dudnya hukumnya apa? Mufrad majrur. min. Mufrad majrur. Misalnya saya mengatakan saya membeli 100 kitab. 100 mufrad, pakai mufradnya kitab bin. Mi'ah kitabin, 100 kitabin. Jadi rumus ringkasnya 3 sampai 10 jin, 9 sampai 99 man, 100 ribu, 10 ribu seterusnya min. Jin, man, min. Jadi menyatakan 3 anak bagaimana, 4 anak bagaimana, 5 anak bagaimana, 10 anak bagaimana, itu beda-beda. Di mana cukup pola deng ni yakfi. Sudah istirahatkan otak dulu. Sudah penuh itu. Ya, kita cubakan. Subhanakallahumma bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam.